Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa lil mu'minina min kulli dhunubin, amin ya rabbal alamin. Naam, kita baca wa min hadha ghalita. Baca. Jangan dikit suara. Wa min huna ghalita man ja'ala ba'dal hurufi taqumu maqama ba'din kama taqumu muqama. Taqumu muqama ba'din kama yaquluna fi qawlihi laqad zalamaka fi su'ali na'jatika ila ni'aji. Ai ma'a ni'ajihi wa man ansari ila Allah. Ai ma'a Allahi wa nahwa dhalika. Wa tahqiqu ma qalu ma qalahu nuhatul basrati minat tadmini fasu'alu an najati yatadammanu jam'aha wa dammaha ila ni'ajihi. Baik, perhatikan limatan dulu. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa min hada, maka berdasarkan hal ini, ini pernyataan beliau sebelumnya ya, yang mengenai terkait tentang asbabun nuzul. Maka kata beliau, kelirulah ghalita man ja'ala ba'dal huruf, ya, maka kelirulah sebagian orang yang menjadikan huruf atau menempatkan sebagian huruf itu pada posisi yang lainnya. Ya. Kama yaquluna fi qaulih, sebagaimana ucapan mereka ya, tentang firman Allah taala, laqad zalamaka bisu'ali najatika ila ni'ajih. Ya. Ini dia kata Allah Subhanahu wa taala, laqad zalamaka. Maka Allah taala berfirman, sungguh ia telah berbuat zalim kepada engkau wahai Nabi Daud. Bisu'alina ajatik, mereka berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu ya ila ni'ajih, untuk ditambah kepada kambingnya. Ai ma'a ni'ajih, ya ila ni'ajih maknanya ma'a ni'ajih. Kemudian pada firman Allah taala yang lain, wa man ansari ilallah, siapakah yang menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah. Di sini maknanya ai ma'allah, wa man ansari ilallah, wa man ansari ma'allah, itu maknanya. Bila bermakna dzaraf ma'iyah ma'a begitu ya, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Ya, maka wa tahqiq, maka pernyataan ini yang lebih tepat ialah maqalahu Nuhatul Basrah, ialah yang dikatakan oleh para ulama nahwu yang ada di Basrah. Ya, minat tadmin, terkait tentang tadmin, makna yang terkandung dalam satu makna, yaitu ya fasu'alu najah, maka meminta kambing dalam ayat di atas itu ya tadammanu jam'aha wa dammaha ila ni'ajih. Itu maknanya ya yatadammanu jam'aha, itu mengandung makna mengumpulkan, wa dammaha menghimpun, ya, sama maknanya kurang lebih dengan mengumpulkan, ila ni'ajih, kepada kambingnya. Nah, dibaca Akbar syarahnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa dzalika li anna ulama an-nahwi ikhtalafu fima idza ta'adda al-fi'la bighairi ma yata'adda bihi fil asli, Idza ta'adda al-fi'lu. Idza ta'adda fil idza ta'adda fi'lu bi ghairi ma yata'adda bihi fil asli. Hal yakunu at-tajawuzu fil harfi aw annahu fil fi'li? Wasahihu kama qala annahu bil fi'li. Fayudhamminu al-fi'la. Fayudhammanu al-fi'la. Al-fi'lu naibul fa'il. Fayudhammanu al-fi'lu maknan yata'adda bimislihi ila ma huwa muta'addin ilaihi. Muta'addin ila ma huwa muta'addin ilaihi al-ana. Wa huna laqad zalamaka bi su'ali na'jadika ila ni'ajihi. Ai bi dhammi su'ali huna dhammana ma'na dhammi. Ha bi su'ali huna dhammana dhammana ma'na dhammi. Baik. Ai domi nak jati. Dom. Ai dom nak jati. Nak jatika ila ni ajihi. Walai salma nak. Apa kan nak jatika kan maf'ulun bihi. Atau dom apa namanya? Dom nak jataka ila ni aji. Ai dom nak jataka ila ni ajihi. Walai salma nak bisuali nak jatika ma'ani ajihi. Ai laisa makna an naj'ala ila bima'na ma'a. Kadzalika man ansori ila Allahi. Yaqulu man ansori ila Allahi. Ai ma'a Allahi. Ai man ansori ma'a Allahi. Walaysa al-amru kadzalika. Bal balil makna mayyanai. Yang benar bacanya. Man? Mayyunai. Apa sih man yuni bu? Balil makna mayyunibu ma'i ila Allahi li anna ansor ansoria ila Allahi bi anna ansor li anna ansori itu nisbah terus li anna ansori ila Allahi yakni munibina ilaihi kama qala ta'ala munibina ilaihi wattaqu baik ya kata Syekh Al-Utsaimin ذلك لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل. Ya, yang demikian itu alasannya adalah para ulama nahu mereka berselisih pendapat. Ya, ini mengenai kata fi'il atau kata kerja, ya, yang dia muta'addi, ya, بغير ما يتعدى به, yang dia muta'addi. Ya, dengan huruf yang tidak semestinya gitu terjemahan bebasnya. Man ansori ilallah ternyata maknanya man ansori ma'allah. Sama semisal ya wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi. Nah, itu muta'addi dengan tidak semestinya. Harusnya apa? Wala tamshi alallah. Hal yakunu at-tajawuzu fil harfi aw annahu fil fi'li. Kemudian kata Syekh berikutnya, apakah muta'addi itu muta'addi paham ya? Ya, ketransitifan. Itu sebagai dampak dari huruf tersebut atau dari fi'ilnya, dari kata kerjanya? Yang sahih bahwasanya itu sebagaimana dikatakan ya, dengan fi'il. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di matan itu oleh fi'il. Fa yudammanu al-fi'lu ma'nanya ta'addi bi mithlihi ila ma huwa muta'addin ila al-ana. Ila al-ana. Maka kata Ibnu Taimiyah, maka ya, fi'il tersebut ya mencakup makna yang dia muta'addi ya. Makna yang makna muta'addi seperti ya apa namanya bimislihi ma huwa muta'addin ilaihi al-ahad. Jadi maksudnya fi'il tersebut ya menyimpan ya makna muta'addi semisalnya Semisal kayak tadi, man ansori ilallah, itu juga dia mengandung makna ma'a. Ya, ila ma huwa muta'adin ilaihi al'ana. Maksudnya begitu. Ya, seperti yang dia juga muta'adi dengan kata kerja, dengan huruf ilah tadi misalnya. Ya, saat ini juga demikian, yang di ayat ini. Wahuna di sini maka ayat laqad dhalamaka bisu'i na'jatika bisu'ali na'jatika ila ni'ajik, maka dia berkata sungguh ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya, yaitu bidummi su'ali huna. Ya, dhamna makna dhammi. Maknanya di sini, makna permintaan di su'al di sini dalam ayat ini, maka itu mengandung makna ad-dham. Ya, mengumpulkan. Ya, menghimpun. Artinya, ya, dia meminta, bukan ini bukan dom ya. Maknanya domma. Bukan dom, bukan yang dimaksud dengan dom, tapi domma. Ya, maka maknanya di sini yaitu dia mengumpulkan kambingmu kepada kambingnya. Ya. Domma na'jataka ila ni'ajih. Walaisal ma'na bisu'ali na'jatika ma'ani ajih. Bukan maknanya, ya, bukan berarti dia meminta kambingmu berikut bersama kambingnya. Ya. Taib. Ya, maka ai laisal ma'na anna ja'ala ila bima'na ma'a. Ya, maka maknanya di sini, kata ilah di sini itu tidak diubah menjadi kata ma'ah. Demikian pula dengan firman Allah Ta'ala, man ansori ilallah. Perhatikan, man ansori ilah, hurufnya ilah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yaqul man ansori ilallah, ay ma'allah. Ya, maksudnya apa? Bersama Allah. I mean man ansari ma'allah walaysa al-amru kadhalik. Ya. Ini kan pernyataan kaum mufasirin. Nah, kata Ibnu Taimiyah tidak demikian. Balil makna manyunibu ma'iya ilallah. Ya, justru maknanya adalah ya al-makna manyunibu. Ya. Manyunibu. Ma'i ilallah. Barang siapa yang kembali bersamaku menuju Allah, itu makna yang tepat. Bukan maknanya man ansori ma'allah, tidak demikian. Ya, tapi maknanya baril makna, makna yang benar, man yunibu ma'i ilallah. Siapakah yang kembali, ya, siapakah yang kembali bersamaku menuju Allah? Li ana ansori ilallah yakni munibina lahu. Karena makna ya, karena makna ya, ansori ilallah, orang siapakah yang mau menolong kepada Allah, maknanya munibina ilallah, yaitu orang-orang yang kembali ilaih kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman munibina ilaih wattaqu, dengan kembali bertobat kembali kepada Allah, ya, dan bertakwalah kepada. Maka jelaslah kekeliruan sebagian, ya, sebagian kaum ahli mufassir yang mereka menjadikan huruf, yaitu menempati posisinya, ya, apa namanya, pada posisi lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Maka mereka keliru. Ya, kemudian lihat di matan lagi. Nah, sekarang gantian dibaca. Ya. Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari wazan sodda yasuddu. Sodda yasuddu. Ya, wa yasuddu yasuddunaka wa yasuddunaka wa yasuddunaka wa kadzalika qawluhu wa nasrunahu min alqaumi alladziina kadzdzabu bi ayatina dumina ma'na najjina najjaina najjainahu wa khallasnahu wa khallasnahu wa kadzalika qawluhu yashrabu biha ibadullahi dumina yarwa biha wa nadhairuha katsiran wa nadhairuhu. Baik, perhatikan. Ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula dengan firman Allah Ta'ala, wa in kadu layaftitunaka 'anil ladzi awhayna ilaik. Dan mereka hampir memalingkan engkau wahai Nabi. Ya. Dan mereka hampir memalingkan engkau wahai Nabi, ya, dari apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Dumina makna yuzigunaka, maka ini mengandung maknanya, ya, yuzigunaka, ya, menyesatkan gitu kan, ya, memalingkan juga bisa. Nah ini juga, ya itu juga bisa mana ya subdunaka, mereka menghalang-halangi engkau. Ya, menghalang-halangi engkau. Kemudian ya, wa kadzalika qauluh wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Ini dumina makna, kata ini mengandung wa nasarnahu, mengandung makna najainahu, kami selamatkan dia, wa khallasnahu, kami bebaskan dia. Wa kadzalika qauluh, demikian pula firman Allah Ta'ala, yashrabu biha ibadullah, ya, akan minum dari gelas-gelas di surga tersebut hamba-hamba Allah. Ini mengandung makna apa? Yarwa biha. Ya, ingat ya, yarwa biha itu selepas minum kenyang. Ya. Kalau lapar makan. Ya, selepas makan kenyang. Nah ini versi minum, selepas minum kenyang, namanya apa tuh? Roy. Enggak, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Mbak, bahasa Indonesianya apa? Nah, itulah. Dia minum, kemudian hilang dahaganya dan dia kenyang. Ini namanya yarwa. Ya, masdarnya roy. Ya. Wa nadhairuhu katsiratun. Dan yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Baik, baca Ismail. Limada kuna kulna inda domina al-fi'la awla inna tadmina. Limada kuna kulna inda domina al-fi'la awla min tadmina al-fi'li. Limada kuna kulna inda domina al-fi'li inna tadmina al-fi'li awla min tazawwazi min at-tajawuzi bi ma'na al-kharfi, li'anna tadmin al-fi'li yu'addi ma'nan zaidan 'ala ma'na al-fi'li, bi khilafi ma idza ja'alna al-kharfa mutajawizan fihi, fa innahu yabqa al-fi'lu 'ala dalalatihi li ma'nahu faqat, wa nahawwilu makna al-harfi ila makna yunasibu lafdul fi'li fatadminu idan awdahu wa awla. Qulu ta'ala sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'in ala ra'yi mudaf man yatu mudafun ilai ala ra'yi man yara at-tajawuza bil khafi yaqulu sa'ala sa'ilun an adabin waqi'in, wa ala al-qawl al-thani sa'ala sa'ilun muhtamman bi adabin waqi'in fa yakunu daman dumina dumina sa'ala bi makna ihtamma bihi wa bah wa bah wa bahasa wa bahasa itu nanti min babi hikaya bi makna ihtamma bi mahalli jarin semuanya min babi hikaya aja itu tapi fi'il terus hatta sa'alahu anhu aw yuqalu sa'ala sa'ilun ukhbira bi 'adabin waqi'in wa yakunu as-su'alu huna mudammanan ma'na al-ikhbari ya'ni sa'ala 'anil adabi wa mudamminan ma'na al-ikhbari mudamminan ma'na al-ikhbari ya'ni sa'ala 'anil adabi wal akhbari bil 'adabi fa ukhbira bil 'adabi. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ya, kata Syekh Al-Utsaimin, "Limadha huna qulna inna tadmin al-fi'li aula min at-tajawuz bi ma'na al-harfi?" Mengapa di sini qulna kita menyatakan sesungguhnya tadmin al-fi'li, cakupan fi'il itu lebih utama daripada ya, aula min at-tajawuz bi ma'na al-harf, daripada tajawuz kita lewati aja, mengabaikan makna huruf tersebut. Kenapa kita lebih mengatakan ya, apa namanya, itu ada tadmin al-fi'li, ada kandungan makna fi'il, ini lebih utama daripada tajawuz bi ma'na al-harfi, daripada mengabaikan makna huruf. Kenapa demikian? Li anna tadmin al-fi'li yu'addi ma'nan za'idan ala ma'na al-fi'li. Karena ya, tadmin al-fi'li, cakupan kata kerja fi'il itu itu akan menghantarkan kepada makna yang makna tambahan daripada makna fi'il. Bi khilafi idza ja'alna al-harfa, ini berbeda ya. Jika kita mengabaikan satu huruf ya, mutajawwazan ya, yang dalam keadaan dia terabaikan fihi, fa innahu yabqa al-fi'lu ala dalalatihi li ma'nahu faqat ya, maka fi'il itu tetap ya ala dalalatihi, tetap kepada penunjukannya, li ma'nahu kepada maknanya saja. Wa nuhawwilu makna al-harfi ila ma'nan yunasibu lafdhul fi'li, maka kita mengalihkan makna huruf kepada makna yang lain yang sesuai dengan lafaz fi'il. At-tadminu idan awdahu wa aula, maka di sini tadmin ya, kandungan fi'il itu lebih jelas dan lebih utama ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, sa'ala sa'ilun bi adabin waqi'in, seorang bertanya tentang adab yang waqi', yang pasti terjadi. Ya, ala ra'yi man yara at-tajawuz bil harfi yaqul sa'ala sa'ilun an adabin waqi'in. Maka ayat ini menurut ulama yang berpendapat at-tajawuz yaitu dengan mengabaikan makna huruf, maka dia akan mentafsirkan makna ayat ini yaitu sa'ala sa'ilun, seorang penanya telah bertanya, bi an adabin waqi'in, tentang adab yang pasti terjadi. Wa ala qaulil tsani, namun berdasarkan ya pendapat yang kedua, pendapat yang kedua apa? Tadmin, adanya tadmin, tadmin fi'il, adanya kandungan makna fi'il. Ya iya ro, mana tadi? Maknanya apa berarti? Sa'ala sa'ilun muhtamman ya, bi'adabin waqi'in, seorang yang bertanya, bertanya dengan penuh perhatian ya. Atau ya, ya bertanya dengan penuh perhatian. Atau muhtimman ya, muhtimman, dia bertanya dengan penuh perhatian, bi adabin waqi'in. Ya. Ihtamma yahtammu ya. Dia bertanya dengan penuh perhatian tentang adab yang pasti terjadi, mengenai adab yang pasti terjadi. Nah, fayakunu domna sa'ala bimakna ihtamma bihi wa bahasa. Ya. Jadi kalau begitu kandungan sa'ala di sini itu mengandung ihtamma bihi dan bahasa. Ya, di sini mengandung makna ihtamma bihi, memperhatikan, dan bahasa, membahas, meneliti. Hatta sa'alahu anhu, ya, sehingga ia bertanya tentangnya. Ya, au yuqal, atau dikatakan, sa'ala sa'ilun ukhbira bi'adabin waqi'in. Ya. Ya, atau dikatakan, seorang yang bertanya telah bertanya. Seorang yang bertanya bertanya, ya, ukhbira bi adabin waqi'in. Oh gini, sa'ala sa'ilun ukhbira bi adabin waqi'in. Nah, jadi terjemahannya gini. Apa namanya? Seorang yang dikabarkan, ya, itu sa'ala, dia telah bertanya. Seorang yang dikabarkan tentang adab yang pasti terjadi, dia bertanya. Ya. Nah, begitu. Ya. Sa'ala sa'ilun ukhbira bi adabin waqi'in. Seorang yang dikabarkan tentang adab yang pasti terjadi, sa'ala dia, dia telah bertanya. Fayakunu as-su'alu huna, maka pertanyaan di sini, ya, bertanya di sini itu mengandung makna mutadamminan makna al-ikhbar. Mengandung makna ikhbar, pemberitahuan. Ya. Ya'ni sa'ala anil adabi fa ukhbira bil adabi. Yaitu dia bertanya tentang adab, lalu dia dikabarkan tentang adab juga. Dikabarkan dengan adab. Nah. Ya. Berikutnya. Pak Hadi. Baca Pak Hadi. La syakka fahadha takribu takribun fahadha takribun wa illa farraibu fihi ittirabu ittirabun. Kenapa pelit amat tempat tanwin? Tidak ada al fihi. Bentar, kenapa tidak ada al? Kan isim gue ribun sorry, bukan? Bukan. Mudof bukan? Bukan. Kenapa enggak mau ditanwin? Justru gak ditanwin itu jadi salah. Baik, ittirabun gitu. Terus fihi ittirabun wa harakatun. Kama qala da'a ma da' itu fi'il amr. Da' ma yuribuka. Enggak apa-apa, ada riwayat yang yuribu sama yaribu. Ini hadis, ya kan? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa fil hadithi annahu annahu marra bi dhabbi bi dhabbi haqifin fa qala la yuribuhu ahadun fa kama annal yaqina bammana as-sukunu wa watuma niya mana fakar fakar ma'an dal yakin adam mana sukuna watuma ninata asukuna watuma ninata farraibu didduhu dommana dommina dommina attirabu wal harakatu dommina attirabu wal harakatu wa nahwuhu asyakku wa in qila innahu yas ya baca terus innahu innahu yes. Ah ini. Makanya ikut pelajaran sorok. Yes, yasal, yasal. Apa? Yes. Istalzama? Yastalzimu. Istalzimu. Gak ada tak. Mana? Ini 62. Salah bisa balik. Silap. Nah, ini salah itu. Yang benar yastalzimu. Innahu yastalzimu hadal makna lakinna lafzahu la yadullu alaihi. Wa kadhalika idha qila dhalikal kitabu. Hada al-Qur'anu fahada فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من قوله مقروءا مظهرا باديا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن. Berarti kan kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, man qala la raiba la syakka, ya, maka barang siapa yang menyatakan la raiba itu, ya, maknanya sama dengan la syakka. Fahada takribun, ya, afwan, maka barang siapa yang menyatakan, ulama yang menyatakan la raiba la syakka, kalimat la raiba la syakka fa hadza taqribun, ini makna yang takrib, yang dekat, ya, maka ini adalah wa illa fa raibu fihi ittirabun wa harakatun. Jika tidak demikian, kata raib itu mengandung makna, ya, makna ittirab, kegoncangan, bingung, dan harakah, bergerak. Ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, da' ma yaribuk ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seekor rusa, ya, yang dia hakif, yang dia terluka. Ya, hah? Zobi. Tasdid, jangan tasdid, ya. Di kamus mah zobi. Zobi pakai tasdid apa enggak? Iya, bi zobi. Ya. Pernah melewati seekor rusa yang hakif, yang terluka. Maka Nabi SAW bersabda, la yuribuhu ahadun. Ya. Tidak ada seorang pun yang meragukannya. Ya. Sebagaimana yakin, keyakinan itu mengandung makna sukun, ya, mengandung makna tenang, watu makninah, ya, sama maknanya, nyaman, tentram. Maka raib di sini diduhu, ya, raib di sini merupakan lawannya, lawan dari kata yakin. Maka dia, ya, mengandung makna atau dom mana. Bagusnya domana aja, daripada kita jadikan dia naibul fa'il, ittirab dan harakah kita jadikan maf'ul bih aja. Domana la ittiraba wal harakata. Kalau raib ini mengandung makna ittirab, ya, goncang, bingung, harakah, bergerak, galau dia, bergerak. Ya, wanahu syak, demikian pula contohnya syak. Ya, semisal dari raib ini adalah syak. Wain kira, apabila dikatakan. Ya. Innahu yastalzimu hadal makna, lakin labduhu la yadulu alaih. Sesungguhnya kata raib, ya, itu apa? Ya, berkonsekuensi, berimplikasi kepada makna syak. Namun, lafadznya tidak menunjukkan kepadanya. Tidak mengindikasikan kepada hal itu. Ya. Sebagaimana jika dikatakan dalam sebuah ayat, dzalikal kitabu. Ya, kitab tersebut, hadzal Qur'an. Ya, yang ditafsirkan adalah Qur'an. Fahadha taqribun, maka tafsir ini menggunakan makna taqrib, mendekati. Kenapa? Karena musyar ilaihnya, dalika kan isim isyarah. Ya, musyar ilaihnya mana? Hah? Musyar ilaihnya. Nah, kata beliau di sini, ya, sebab objek yang ditunjuk, wa in kana wahidan, walaupun dia mufrad, tunggal, satu, fal isyarah bi jihatil huduri, maka isyarat pada adanya orang kedua yang hadir, adanya ini isyarat adanya yang hadir biji hadir dulu, ya, adanya dari sisi orang yang ada itu zalika, zalika itu kan seolah-olah zalika itu kan isim isyarat lil ba'id begitu kan. Ini hadur dekat gitu. Ghairul isyarah bi jihatil bu'di wal ghaibati. Ya, itu bukan ya isyarah dari arah jauh atau tidak ada. Ya kan begini, dzalikal kitab. Kitab kan musyar ilainya kan? Kitabnya dekat apa jauh? Ini dia yang dibicarakan ini. Maknanya ada. Ngerti enggak sini? Maka lafadz kitab ya tadammanu min kaunihi maktuban matmuman la ma la yatadammanu lafzul Qur'an min kaunihi maqru'an mudhharan badian. Maka lafadz kitab itu sebagai ya, lafadz kitab dia mengandung ya dari min kaunihi dari statusnya tadi dia mengandung maktuban ditulis matmuman yang dikumpulkan. Malah yang terdapat hulaf dalam Quran. Apa yang tidak dicakup lafad oleh kata Al Quran, yang Al Quran tersebut makruan, ya dibaca. Kemudian apa lagi? Muzharon dijelaskan, ya badian berisi. Fahadul furuq mawjudatun fil Quran. Seluruh perbedaan ini terdapat di Al Quran. Ngerti nggak di sini di matan? Ngerti enggak? Kata dzalikal kitabu. Nah, isim isyarah dzalika dengan hadza tahu kan bedanya kan? Nah, kalau dzalika untuk ba'id. Nah, ini digunakan seolah-olah untuk ba'id. Dzalika. Ya, tapi bukan begitu maknanya. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, ya, isyarah bi jihatil hudur. Ya, isyarah itu kepada arah yang hadir. Yang dekat. Bukan isyarah dari sisi jauh, tidak ada demikian. Ngerti sini ya? Nah, kalau ngerti sini udah enak. Baik, baca syarahnya, Saiful. Apa dan al-mu'alif? Afadna al-mu'allifa rahimahullah. Afadana, bukan afadna. Afadana al-mu'allifa rahimahullah. Hah? Mu'allifu. Hah? Afada sama kayak antum mengatakan dorobahu Zaidun. Oh iya. No afada nanya itu domir. Ya, domir bi mahali dia mabni mabni ala sukun bi mahali nasbin maf'ulun bi. Ya, jangan afadna al mu'alifa. Kita memberikan faedah kepada mu'alif, kepada Ibnu Taimiyah. Ngaco artinya. Nah, jadi afadana al-mu'allif. Mu'allif Ibnu Taimiyah memberikan faedah, memberikan ilmu, memberikan kepada kita. Ngerti sini sekarang? Saiful? Udah. Ayo, pulang. Apa dana al-mu'allif rahimallahu fi hadzal kalami annal ulama'a qad yufassiruna al-lafza bima yuqaribuhu la bima yutabiquhu taqriban lil al-lil adhani fa matalan dzalikal kitab idza qala ai hadzal qur'anu fa hadza tafsiru taqribi li anna ibdalahu dzalika bi hadza yakhtalifu bihi al makna fa isharatu bil bu'di tatadammanu min al makna ma la tatadammanuhu al isharatu bil qurbi wal kitabu yatadammanu ma la yatadammanuhu al qur'anu min qawlil kitabi majmu'an wa hadha makna qawlil mu'allifi madmuman fa innal kitaba minal katbi bi makna jam'i wa minhu al katibatu li jama'atul khayli li annaha majmu'atun Di annaha mujtami'atun. Ini dulu. Baik. Ya, mana sekarang? Ya, afadana al-mu'allif. Maka mu'allif di sini Ibnu Taimiyah memberikan faedah kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita fi hadzal kalami dalam pernyataan beliau ini, annal ulama qad yufassiruna lafdha bima yuqaribuhu la bima yutabiquhu. Bahwa para ulama mereka terkadang mentafsirkan sebuah lafaz ya dengan sesuatu yang apa namanya? Yang dekat dengannya. Yang kurang lebih ya, yang memiliki arti kedekatan dengannya. La bima yutabiku, bukan dengan sesuatu yang mutabik dengannya, yang identik dengannya, yang layak untuknya, yang sesuai dengannya. Ini kenapa demikian? Takriban lil adhan, ya, untuk memudahkan benak pikiran para pembaca supaya nyampe. Contoh misal dzalikal kitabu la raiba fi dzalika alkitabu. Dzalika itu kan pakai isyarah lil bait ya. Tapi maknanya bukan demikian. Maknanya bukan bait. Musyar ilainya bukan bait. Ya. Idza qala. Jika para ulama tersebut mengatakan hadzal qur'anu fa hadza tafsir taqribi. Kalau dikatakan dzalikal kitabu musyar ilaihnya mana? Maknanya dzalikal kitabu maknanya hadzal Qur'an. Nah, dengan dekat gitu. Karena dia dari sisi biji hatil hudur, ghairul isyarah biji hati ya, al-bu'di wal ghaibah. Maknanya dzalika itu maknanya hadza. Maka fa hadza tafsiru taqribi. Tafsir ini namanya tafsir taqribi, tafsir pendekatan, kurang lebih. Perkiraan demikian. Ya, kenapa demikian? Ya, li anna ibdalahu ya dzalika bihadza yakhtalifu bihil ma'na. Ya. Karena mengganti dzalika dengan hadza, ya. Dzalika dengan hadza sudah dipahami sini. Penggantian kata itu dengan ini gitu ya. Dzalika kan itu, hadza ini. Bahasa kita aja kan gitu kan. Kalau saya bilang buku ini milik saya nih. Pakai ini apa itu? Buku itu milik saya. Otomatis musyar ilaihnya itu akan disangka orang adalah jauh yang disyaratkan. Kan begitu? Maka saya akan mengatakan kitab ini milik saya. Kitab ini bukan kitab itu. Ngerti kan sabit sini? Hada dan dalika. Nah, dalika di sini maknanya hada. Karena mengganti dalika dengan hada itu yakhtalifu makna. Ya. Baik. Itu memiliki makna yang berbeda. Dia berbeda maknanya. Maka fal isyaratu bil bu'di tatadammanu minal makna ma la tatadammanuhu al isyaratu bil qurbi. Ya. Karena isyarah. Karena isyarat penunjukan kata yang jauh ya, itu mengandung makna yang tidak dimiliki oleh penunjukan kata dekat. Maka dzalika dia memiliki makna yang tidak dimiliki oleh hadza gitu kurang lebih. Ya, dzalikal kitabu. Nah, kitab di sini ya tadamanu ma la tadamanu Qur'an. Nah, kenapa disebutnya kitab bukan Qur'an? Ya, ini kan maksudnya apa? Dzalikal alif lam mim dzalikal kitabu. Ya, harusnya hadzal qur'anu gitu kan. Kenapa dengan dzalikal kitabu? Dzalika sudah kita bahas dzalika ya. Kenapa bukan dengan hadza? Nah, sekarang kitab, kenapa bukan dengan Qur'an? Karena kitab mengandung makna yang tidak dimiliki oleh makna Qur'an. Kenapa? Min kaunil kitabi majmu'an. Itu karena kitab tersebut majmu'an. Kalimat kitab itu maknanya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Ya. Ya, bisa dipahami di sini? Mengumpulkan semua hal. Wa hadza ma'na qaulil mu'allif, inilah makna pernyataan mu'allif, matmuman. Ya, yang terhimpun. Makna kitab itu apa sih? Al-jam'u wa dhammu, kan begitu makna kitab. Kalau antum buka kamus, apa sih makna kitab? Al-jam'u wa dhammu. Ya, sesuatu yang dikumpulkan, yang menghimpun, gitu. Fa innal kitab minal katsbi. Karena kitab itu berasal dari kata al-katsbi, katbu. Apa maknanya? Bimakna al-jama' maknanya adalah jama', mengumpulkan. Ya, wa minhu al, semisalnya kalimat al-katibah. Al-katibah li jama'atil khail. Ya. Dia adalah kumpulan cuka. Kenapa? Li'annaha mujtami'atun, karena cuka berkumpul di dalamnya. Ya. Taib. Bisa dipahami sini? Lanjut. Nizam. Ya, dari jam 6 berangkat kerja. Adi, Ismail, Haddad. Majuan sini, Pak Yanto. Pak Anwar enggak dinas? Turun ke sana. Piket timur. Kata Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Faida qala ahadun an tabsila ay tahbisa. Faida qala ahadun an tubsala. An tubsala ay tubsa. Tu. Tuhbasa fi'il madhi. Waqalal akharu Turtahana bisa juga. Ini fi'il mudhari itu. Turtahanu wa nahmu dhalika lam yakun minah ilafit tazodi wa in kana al mahbusu qad yakunu murtahinan wa qad la murtahanan wa qad la yakunu in hada taqribun lil ma'na kama taqaddama wa jama'a ibarati salafi fi mithli hada nafi'un jiddan li anna majmu'a ibaratihim adallu ala al-maqsudi min ibaratin aw ibarataini. Baik, ini dulu ya. Ketika kata Syekhul Islam, idza qala ahaduhum, apabila salah seorang ulama ahli tafsir mengatakan, ini fi'il mudhari kayaknya, tubsalu, ya, itu tubsalu, ya, tubsal, dijerumuskan, ai tuhbasu, maknanya ditahan, tuhbas, ditahan, dipenjara, ditahan, makna dipenjara gitu. Wa qala al-akhiru, ulama yang lain menyatakan, turtahanu, ditebus. Wa nahu dhalik, ulama yang lain mengatakan tubsalu itu maknanya turtahanu, ditebus, dan yang semisalnya min ikhtilafit tadad, ya, yang dari perbedaan-perbedaan yang tadad, yang tidak dapat dikompromikan. kontradiksi yang tidak dapat dikompromikan. Wa in kana al mahbusu qad yakunu murtahanan wa qad la yakunu. Walaupun yang ditahan tadi terkadang dapat ditebus dan terkadang tidak dapat ditebus. Ya. Kenapa demikian? Ya. Id hadza taqribun lil ma'na. Karena itu tafsir ini sekedar mendekati maknanya aja. Kama taqaddama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Wah, ini enggak enak kalau bacanya jamaah. Maka kita baca aja wa jam'u ibaratis salafi fi mithli hadza nafi'un jiddan. Maka ya, kumpulan ibarah pernyataan para ulama salaf ya fi mithli hadza dalam semisal ini itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Kenapa? Li'anna majmu'a ibaratihim, karena kumpulan pernyataan mereka, ibarah mereka itu adallu, itu lebih menunjukkan alal maksud, kepada maksud. Ya. Kepada maksud dari maksud ayat. Ya, min ibaratin au ibaratain. Daripada satu atau dua statement pihak lain. Daripada ibarah ya, satu ungkapan atau dua ungkapan pihak lain. Nah, sudah baca lagi pirsa. Syarul mu'minun ta'ala wa dzalika li'anna ibaratihim al-mukhtalifata fil lafzi tujibu lil insani ayyuhita bikulli ma tahtamilul kalimatu min ma'nan qalahu salafu wa min ajma'a ma yakunu fi dhalika tafsir wa min ajma'a ma'ana antum ceritanya wa min ajma'a ha gimana kitab fa innahu jama'a min alfadihim ma lam yajtami fi ghairihi wa tafsir ibn kathir kal muttasari lahu bi annahu idza qala ma'na al-ayati kadha wa kadha qala hakadha qala fulanun wa adada al-mufassirin al-qa'ilina bidzalika alladhina ata bihim bihim ibn Jarir bisanadi fa syaikhul islami rahimahullahu yaqulu jam'ul ibarati fi hadha nafi'un li anna majmu'a ibaratihim adallu 'ala al maqsudi min ibaratin aw ibaratayn. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, kata Ibnu Syekh Al-Utsaimin ya. Dzalika li'anna ibaratihim al-mukhtalifah. Ya, al-mukhtalifata fil lafdhi tujibu lil insani ay yuhita bi kulli ma la tahtaminuhu al-kalimatu ya min ma'nan qalahu as-salafu. Ya. Yang demikian tersebut dikarenakan ibaratihim, pernyataan mereka, ibarah mereka, ungkapan mereka para ulama salaf ya, yang berbeda-beda al-mukhtalifah yang ya, yang beragam tadi ya, tentang sebuah lafaz, tentang suatu kata, maka hal ini tujibu lil insani ayyuhita bi kulli ma tahtamiluhu al-kalimatu min ma'nan qala salaf. Ya, maka ini mengharuskan ada seseorang ahli tafsir maksudnya. Dia untuk tuhitu bikulli ma tahtamilul kalimatan. Maksudnya dia menuntut dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Pengetahuan yang luas tentang makna, ya, apa yang dikandung oleh sebuah kalimat dari sebuah makna. Ya. Menu ma qalahu as-salafu, yang dikatakan oleh ulama salaf. Wa min ajma ma yakunu fi dhalika tafsir Ibnu Jarir. Maka di antara yang paling menghimpun, ya, ma-nya itu ma apa? Ma yakunu. Ma mausul bukan? Hah? Wa min ajma'i alladhi yakunu. Ah, berarti ajma' di sini walaupun dia ya ghairu munsharif, dia sebagai mudhaf. Maka wa min ajma'i. Ya, wa min ajma'i. Nah, itu lebih tepat, lebih bagus daripada wa min ajma'a. Ya. Ya. Wa min ajma'i ma yakunu fi dhalik. Di antara yang paling menghimpun, ya, paling banyak mengumpulkan ucapan-ucapan salaf dalam hal ini adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, itu judul kitabnya. Ya rahimahullah ta'ala. Fa innahu jama'a min alfadhihim. Karena beliau menghimpun, ya, lafaz-lafaz, kalam-kalam, ucapan-ucapan salaf, malam yajtami fi ghairi. Ya. Yang tidak pernah, ya, oleh siapapun selain beliau yang tidak pernah menghimpun seperti beliau dalam mengutip ucapan kalam salaf terkait makna Al-Qur'an. Ya, wa tafsir Ibnu Katsir kal mukhtasari lahu. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu seperti ringkasan, ya, tafsirnya Ibnu Jarir tadi. Li'annahu idza qala ma'na al-ayati kada wa kada, karena yang dipakai itu ketika Ibnu Katsir, ya, berkata, mengomentari tentang makna Al-Qur'an, dia berkata demikianlah maknanya, demikianlah kada wa kada, begini begitu, qala kada, ya, qala ha kada, qala fulanun wa fulanun wa fulanun, demikianlah pernyataan si fulan fulan fulan. Nah, wa addada al-mufassirina al-qa'ilina bidzalik. Ya, dan juga beliau apa namanya menghimpun sejumlah, ya, atau beliau apa namanya membilangi, menjelaskan sejumlah ulama ahli tafsir, ya, al-qa'ilina bidzalik, yang menyatakan makna ayat tersebut demikian. Jadi Ibnu Katsir mengutip pernyataan mufassirin yang lain. Alladzina atabihim Ibnu Jarir bisanadi, yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya. Maka Syekhul Islam rahimahullah menyatakan jam'ul ibarati jam'ul ibarati fi hadza nafi'un. Ibnu Taimiyah yang menyatakan kumpulan pernyataan ulama salaf dalam hal ini sangat berguna sekali. Kenapa? Li'anna majmu'a ibaratihim adallu 'alal maqsud min ibaratin aw ibarataini. Karena seluruh pernyataan para salaf itu lebih menunjukkan kepada maksud dari ayat tadi daripada satu atau dua pernyataan pihak lain selain salaf. Ibarah salaf dengan ibarah selain salaf yang lebih berguna, lebih bermanfaat adalah ibarahnya para salaf. Baik. Kita baca di sini matannya. Ah, masih entah. Dibaca matanya. Muhaqqaq. Muhaqqaqin bainahum kama yajadu misdalika bil ahkam. Wa nahnu na'lamu anna 'amata na'il fa'ru ilayhi umumun nasi min al-ittifaqi maklum bal mutawatirun indal amati awal khosati kama fi adadil salawati wa maqadiri ruku'iha wa mawakitiha wa faro'idi zakati wa nasbiha wa ta'ali wa ramadana wa tawafi wa lukufi wa Lalu, lalu, saya belum balik buku saya. Dan terus, kalau hukum. La yujibu. La yujibu raiban fi jumhuri masail al-faraidi. Fi jumhuri masail al-faraidi. Fi jumhuri masail al-faraidi. Bal fi ma yahtaju ilaihi amatun nasi wa huwa amudun nasabi min al-abad wal abna'i. Kalalatu min al-ikhwati akhwati wa min nisa'ihim kal azwaji. Inna Allah anzala fil faraidi salasu ayat. Salasa. Fa inna Allah anzala fil faraidi salasa ayatin mufassalatin. Dzakara fil aula. Fil ula. Dzakara fil ula al usul wal furu'. Al usula. Dzakara fil ula al usula wal furu'. Wadzakara fi tsaniyati al-hasyiyati al-hasyiyata maf'ul. Antum dari tadi sangkainya tabi ke majrur. Dzakara fi ula al-usula wal furu'a. Usula maf'ul dari dzakara. Dzakara al-hasyiyati allati tarithu bil fardi kazaujaini wa wa allati allati tarithu bil fardi kazaujaini wa waladul ummi wa bisalisata ahash wa bisalisata. Oh, itu bukan tarisu, tarisa fi'il itu. Allati tarisa allati tarithu bil fardi tarisa allati tarisa bil fardi kazaujaini wa waladul ummi wa waladi wa waladil kan ma'tuf ke ka kazawin ya ka wa bisalisati al-hasyata al-warisata bitasibi wa hum al-ikhwatu li abawaini awil awli abin wajtima'ul jaddi wal ikhwati nadirun walihadza wajtima'ul jaddi itu wawnya udah lain lagi bukan itu wajtima'ul jaddi ikhwati nadirun walihadza lam yaqa' fil islami illa ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhtilafu qad yakunu li khafa dalili wa dhuhuli anhu wa qad yakunu li adami sima'ihi wa qad yakunu samaihi wa qad yakumu lil ghalati fi fahmi nafsi wa qad yakunu nafsi wa qad yakunu li i'tiqadin mu'aridin rajih rajihin fal maqsudu huna at-ta'rifu bi jumalil jumal bi jumalil amri duna tafasilihi. Nah. Dari halaman sebelumnya ya. Iya. Masyaallah. Mana tadi? Wama hadza fala budda min ikhtilafi muhaqqaq. Ada, maka bersamaan dengan hari ini, ya, maka pastilah dari perselisihan yang hakok, ya, ya, maka pastilah tidak terlepas dari perbedaan yang telah muhakkak, yang telah ditahqiq maksudnya. Bainahum di antara mereka kama yujadu mithlu dzalika fil ahkam. Sebagaimana hal itu didapati dalam bidang hukum-hukum. Ya, wanahnu na'lam, dan kita mengetahui anna amata ma yutarru ilaihi wa umumun nas min al-ittibaq ma'lum. Kita meyakini bahwa perbedaan yang pasti diketahui itu oleh seluruh orang itu adalah sesuatu yang dimaklumi. Ya. Itu dari footnote-nya ya. Kata Syekh kalau ini qala Syekhuna. Apa siapa yang dimaksud Syekhuna? Oh, mungkin Syekh Al-Utsaimin, ini pentahkik ya, atau yang menyusun kitab ini, yang mengumpulkan kitab ini. Qala Syekhuna Syekh Al-Utsaimin indi fi hasiyatil nuskhati la'allahu min al-ahkam hada hadhihi ar-risalah qara'tuha ala samahati Syekhina Abdul Aziz Ibn Baz. Taklid wa ta'liq min imlaihi wa indi minal ittifaq ahsan. Baik. Tak perlu ya baca kata di sini. Bal mutawatirun 'inda al-'amati aw al-khassati. Kan itu adalah sesuatu hal yang mutawatir, ya. Ya, menurut masyarakat umum atau khusus, ya. Semisal apa? Ya. Kama fi ada di salawat, sebagaimana dalam jumlah salat, wa maqadiri ruku'iha, ya. Seperti jumlah salat ataupun kadar atau lama durasi ruku'nya, ya. Atau mawakitnya, waktu-waktunya, ya, waktu-waktu sholat, wa faraid az-zakah wa nasbih wa nasabiha, kemudian kewajiban zakat dan nasabiha, nasabnya, wa ta'yin syahri ramadhan, penentuan bulan ramadhan, ya, kemudian tawaf, ya, lagi tadi wukuf di Arafah, walaupun yang jumar atau melempar jumrah, ya, wal mawakit bagai tarik dan waktu-waktu haji dan yang lainnya. Summa inna ikhtilafa sahabati fil jaddi wal ikhwati fil musyarakati wa nahwi dalik la yujibu raiban fil jumhur fi jumhur masail faraid. Kemudian perbedaan para sahabat mengenai fil jadd, maksudnya di sini tentang kakek, ukhuwah saudara bin musyarakah, maksudnya dalam hal pembagian waris. Ya, perbedaan para sahabat mengenai pembagian waris kakek, para ukhuwah, para ikhwah, saudara laki-laki. Ini dalam bab musyarakah. Dalam bab musyarakah dan kasus sejenisnya, la yujibu raiban. Tidak harus menimbulkan keraguan. Ya. Fi jumhuri masail faraid, pada mayoritas atau sebagian besar masalah faraid, masalah ilmu waris. Bal fima yahtaju ilai amatun nas wa huwa amudun nasab minal abai wal abna'i. Bahkan ia tidak mempengaruhi aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yaitu pokok-pokok nasab seperti aba, bapak, abna, anak-anak, wal kalalah dan juga kalalah, ya. Minal ikhwah wal akhwat, dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Wa min nisaihim kamazwaj, juga maupun dari para istri mereka seperti para istri, wanita-wanita mereka seperti para istri. Fa inna Allah anzala fil faraid salasa ayatin mufassalah. Allah menurunkan 3 ayat faraid yang mufassalah, yang terpisah atau yang terperinci, mufassalah yang terperinci. Ya. Fi dzikril dzakara fil ula al usula wal furu'. Lalu menyebutkan yang pertama usul maksudnya dan furu. Apa maksudnya di sini usul dan furu? Ya, kalau dalam ilmu faraid, usul itu garis keturunan atas. Ya, furu garis keturunan bawah. Ini kalau dalam ilmu faraid. Jangan dipahami usul furu kayak kita memahami. Ya. Oh ini usul prinsip. Oh ini furu gak prinsip, bukan demikian. Ya. Wa dzakara fi tsaniyah al-hasiyah allati tarisa bil faraid. Kemudian pada ayat kedua Allah menjelaskan garis keturunan, ya, hasiyah. Garis keturunan apa terjemahnya hasiyah ini? Ke samping, ya. Ini yang mewarisi bagian allati tarisa bil far. Ya, yang mewarisi bagian seperti suami istri dan anak ibu, ya, seperti saudari dari ibu, ya, ya kazaujain wa waladil um, seperti para istri, ya, seperti apa, zaujain suami istri, wa waladil um anak ibu, anak ibu berarti bukan anak bapak dia, anak ibunya saja. Ya. Ofisialisa pada ayat yang ketiga Allah menjelaskan tentang hasiah, ya, tentang garis keturunan hasiah tadi apa? Samping. Ya, samping. Ya. Al-warisah, ya, bita'sif, yang mewarisi dari ta'sif maksudnya asobah. Mereka itu siapa? Al-ikhwah wal-abawain. Ya, yang mereka itu adalah saudara laki-laki kandung. Ya, li-abawain. Awil ab. Sekandung, satu bapak, satu ibu. Atau satu bapak aja. Ibunya beda. Itu sekandung. Ya. Ya, itu sekandung. Satu bapak. Bapaknya, istrinya empat. Dia anak ketiga bapaknya. Yang mati, anak yang dia anak dari istri keempat bapaknya. Yang mati anak dari istri pertama bapaknya. Abangnya, abangnya beda ibu, abangnya kaya, mati. Dia dapat waris, gitu. Dia dapat waris. Tapi barakallahu fikum. Ini kan begitu, ya. Ya, mana lagi tadi? Wajtima'ul jadd. Wal ikhwah nadir. Nah berikutnya, ahli waris yang terdiri dari kakek dan para saudara laki-laki yang jarang terjadi. Walihada lam yaqa' fil islami ila ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kasus-kasus seperti ini, yang nadir ini, yang jarang terjadi ini, baru terjadi dalam Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal ikhtilafu qad yakunu li khafa'i dalil wa dhuhulu anhu. Nah, perselisihan pendapat ini terjadi kenapa? Karena kesamaran dalil. Ya. Atau kenapa? Karena dhuhul. Ya. Otak kita ini kebingungan dalam menangkap pesan dalil. Qad yakunu li adami sama'ihi. Ya, terkadang karena memang belum mendengar dalilnya. Atau qad yakunu li ghalati fi fahmin nass. Atau karena gagal paham dalam memahami nas. Jadi golat keliruan dalam memahami nas. Li'tiqadi mu'aridin rajihin. Ya. Dan terkadang karena keyakinan yang bertentangan dengan pendapat yang paling kuat. Paling rajih. Ya. Fal maqsudu hadha at-ta'rif. Al-maqsudu hadha at-ta'rifu bi jumhalil amrayni duna tafasili. Maka tujuan pembahasan ini adalah at-ta'rifu, yaitu untuk memberikan pemahaman, mengidentifikasikan, ya, berbagai permasalahan secara umum, secara global, bi jumal. Ya. Duna tafasilihi, tanpa ada perincian. dah gantian. Ya. Dibaca sih. Hah? Udah 7:30 ini. Sabit, sabit, fadal baca sabit. Anak saya sekolah libur sana. Jadi nyantai, enggak nganter. Laisat syamilatan. Laisat syamilatan. Lianna asbaba ikhtilaful ulama'i. Mana? Lianna asbaba ikhtilafi. Gitu. Lianna asbaba ikhtilafu. Ikhtilafi mudafun ilaih. Ikhtilaful ulama'i. Wa huwa mudaf juga. Dakarwa rahimahullah fil kitabi. Raf'ul malami. Adil a'immatil a'lami. Aktsaru min hadhihi al-asbabi qawluna yaqul qad yakunu li khafa fayakhfa ad-dalilu wa yakhfa ad-daliluna bi makna annahu la yadhunnu anna hadha dalilun ala kadha fa huwa sami'ahu lakin khafa khofiya alaihi annahu dalilun wa qad yadhalu anhu ay yakunu dhakiran lahu walakin nasiyahu wa qad yakunu li adami sama'ihi wa hadha huwa al-jahlu wa qad yakunu al-ghalatu waqad yakunul ghalata fi fahmin nasi hadzal usul ghalat apa isim apa khabar isim ya waqad yakunul ghalatu fi fahmin nas wa hadzal usul fahm waqad yakunu liqadi mu'aridin rajihin cukup gitu ya Pak Anwar yani annahu fahimud dalili wa alimi wa alimun bihi lakinnahu i'taqada anna hunaka mu'aribun rajihan yang al-qawla bihadihi dalili imma taksisun au nasun au tuqayyidun au ma asbaha dhalika wa man arada basta fi hadha fal yarji ila kitabil muallifi rahimahullahu wa huwa raf'ul malami anil a'immatil a'lami wa kadzalika kitabun lana saghirun kal mulakhasi lakin fihi ziyadatu tamsilin wasmuhu al-khilafu bainal ulama'i asbabuhu wa mawqifuna minhu. Al-Mu'allif ya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yaqul menyatakan hadha al-ikhtilafu qad yakunu li ahadi al-asbab. Perbedaan ini ya terkadang terjadi karena salah satu sebab. Lakin hadal asbabu laisat syamilatan. Namun seluruh sebab-sebab tadi itu tidak menyeluruh. Artinya tidak dipaparkan secara komplit gitu. Lianna asbab ikhtilafil ulama'i dhakaraha rahimahullah ta'ala fi kitabi Raf'ul Malam an a'immatil 'alam. Karena sebab-sebab perselisihan pendapat para ulama, Ibnu Taimiyah telah menyebutkannya rahimahullah di kitab beliau Rafil Malam an Aimatil A'lam. Nah, ini nanti insyaallah kitab tersebut akan kita bacakan di akhir bulan April di Pondok Ungu. Ya, mudah-mudahan bisa di live audiokan. Nah, karena kita sebentar lagi mau khataman kitab syarah Risalah Ubudiyah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kurang lebih 3 atau 4 pertemuan lagi khatam. Di akhir April kita akan mulai Rahim Malam Alain A'imatil A'lam kiro'ahnya. Tentang perbedaan para ulama ini dia lagi dibahas. Ya, itu lebih banyak min hadil asbab daripada sebab-sebab yang beliau sebutkan di sini. Maka fahuna yakul, maka di sini beliau menyatakan qad yakunu li khafa'idan. Kenapa para ulama bersisi? Terkadang karena kesamaran dalil. Yaqad dalil bi makna annahu la yadhunnu anna hadha dalilun ala hadha. Ya, maksudnya apa sih? Ya, maksudnya yaqad dalil, dalil itu samar. Ya, ketidakjelasan artinya ya yadhunnu annahu la yadhunnu, artinya sang ahli tafsir tadi dia tidak menyangka anna hadha dalilun ala hadha. Dia tidak berasumsi bahwasanya dalil itu adalah ya dalil atas kasus ini. Bahwa sami'ahu, dia mendengar ada dalil tersebut, menghafal bahkan, lakin khafiya alaihi annahu dalilun. Ya, namun tersamarkan bagi dia, tersamarkan, dia enggak jelas apa dia menyangka apakah ini dalil tersebut dalam kasus tersebut atau bukan gitu. Ya. Wa qad yadhalu an. Ya. Nah, ini juga mungkin perbedaan ini muncul karena kebingungan dalam menangkap pesan dalil. Ya, ai yakunu dzakiran lahu lakin nasiyahu. Itu seorang yang awalnya hafal suatu dalil, dia tahu tapi kemudian dia lupa. Ya. Wa qad yakunu li adami samaihi, atau bisa jadi karena dia memang enggak pernah dengar. Hada wa huwa al-jahlu. Nah, ini orang ini dinamakan al-jahl, ya. Kebodohan. Ya. Wa qad yakunu al-ghalatu fi fahmi an-nas. Nah, terkadang ini dia gagal paham dalam memahami nas. Wa hadha fi usuril fahmi. Ini kenapa? Karena keterbatasan pemahaman. Wa qad yakunu li'tiqadi mu'arijin rajihin. Terkadang kenapa? Karena adanya keyakinan, ya, yang bertentangan dengan pendapat yang rajih, yang memaling, ya, yang bertentangan dengan pendapat yang rajih, yakni annahu fahimud dalili. Maksudnya apa? Dia itu memang paham dalil, wa'alimun bihi, dia ngerti, dia mengetahui, lakinnahu taqada annahu naka mu'aridan rajihan yamna'ul qawla bihadad dalil. Ya. Nah. Namun dia meyakini bahwa ada yang memalingkan yang lebih kuat di sana, ya, yang mencegah dia untuk berpendapat dengan dalil tersebut, ya, yang menghalangi dia untuk menggunakan dalil tersebut, ya. Ya, dalil tersebut imma takhsisun, ada kalanya berupa pengkhususan, au nasun atau nas, atau taqyidun taqyid, pengikat, persyaratan, pembatasan, au ma asbah dalik, atau yang serupa dengannya. Ya. Wa man arada al-basta fi hadha, barang siapa yang ingin basta, membaca lebih luas, ya, dalam masalah ini falyarji. Maka silakan dia merujuk kepada kitab mu'alif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang berjudul Rafil Malam an Aimatil A'lam. Ya. Apa? Raf'ul Malam an Aimatil A'lam. Wakadzalika kitab berlana, demikian pula dengan buku kita, buku kami, bukunya Syekh Al-Utsaimin. Shaghirun, ya, apa namanya, shaghir, kitab kecil. Ya. Yang kal mulakhas, seperti cuman ringkasan aja. Lakin fihi ziyadatu tamtsilin. Namun terdapat beberapa tambahan contoh. Ya, nama kitabnya ismuhu al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mauqifuna minhu. Ya, cukup dulu insyaallah. Nanti masuk ke halaman 66. Fi naw'ai al-ikhtilaf fi tafsir. Al-Mustanad. Hah? Nama kitabnya enggak di atas. Ya, subhanallah kalau diantik sudah.